Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suara saya jelas? Jelas. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Rabu malam. Kita juga bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk beribadah, menambah-nambah pahala di bulan Ramadan. Maka semoga Allah menerima setiap puasa yang kita kerjakan, setiap rupiah yang kita sedekahkan, setiap ayat yang kita lantunkan, dan setiap rakaat yang kita dirikan. Semoga semua akan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya di akhirat kelak. Tadi sore saya ada kerjaan mendesak, jadi saya tidak sempat baca bukunya. Di last minute saya putuskan enggak jadi bahas mulia manhaj salaf, karena saya buka-buka halamannya pun saya lupa bagian akhirnya yang mana. Jadi malam ini saya hanya membacakan kertas-kertas pertanyaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya akan bahas yang saya mampu jawab. Ustaz, bagaimana saya bersikap dengan saudara yang bilang ikut kajian di Roja? Entah ini apa tulisannya, kayaknya Roja kayaknya. Ikut kajian di Roja masih banyak yang diboleh-bolehkan. Bedakan antara memboleh-bolehkan dengan memang boleh atau ada khilaf ulama dalam kebolehannya. Memboleh-bolehkan itu sudah jelas dalil yang mengharamkan, lalu diboleh-bolehkan, itu namanya memboleh-boleh. Meskipun dalilnya sudah jelas. Contohnya musik. Dalilnya jelas, pembahasan para ulama dalam masalah ini pun jelas. Afwan, penting ini. Halo. Ya, itu jalan. Ya, itu. Ya. Yang berarti enggak disebut, berarti enggak ada. Lisa tadi ada saya lihat. Mas, yang Lisa itu ada saya lihat tadi di fotonya. Di fotonya itu ada. Nah, coba Lisa. Lisa Anton tadi ada saya lihat. Dua-duanya. Abu Haris Anton. Ada namanya Abu Haris Anton. Asep juga ada. Iya. Jadi semua tadi Anton, Abu Haris Anton, terus Lisa itu ada. Iya. Mas, apa namanya? Ini kan masih kajian. Kalau seandainya itu di keep di situ dulu, nggak bisa di kantornya kan, di casnya itu, di kantor cas, iya, berarti yang di Balikpapan aja dulu yang diproses. ininya enggak? Nabinya ada enggak? Gini, apa? Kalau sekarang saya sulit memutuskan karena saya lagi di hadapan jamaah, ada ratusan orang depan saya lagi nonton saya. Nonton saya nelpon ini. Jadi maksudnya yang Balikpapan dulu, Balikpapan dulu didahulukan, yang sisanya ditinggal di situ dulu. Karena kalau saya putusin sekarang takutnya nanti salah. Saya terpaksa angkat telepon soalnya penting. Iya. Termasuk yang nama-nama tadi Mas Husin sebutkan itu banyak ada tadi saya lihat. Lisa, Anton, Abu Haris Anton. Iya, Hestia juga ada. Siapa lagi? Iya, empat-empatnya ada semua itu. Iya. Kasihan kan? Iya. Kasih mas. Afwan cek. Kalau urusannya musik, dalilnya jelas. Memang ada khilaf ulama, tapi pendapat yang mengharamkan juga jelas. Bila mau menggali. Ada yang perkaranya itu bukan perkara yang jelas. Perkaranya itu memang di zaman Nabi tidak ada dalil qat'inya. Permasalahannya memang kontemporer, baru ditemukan di zaman ini. Contohnya misalnya hukum mengikuti pemilu. Tidak ada dalil yang pasti dalam masalah hal ini. Bergantung pada ijtihad ulama di masa itu, di tempat yang bersangkutan. Bagaimana mereka memandang perlu atau tidaknya, boleh atau tidaknya, dengan memperhatikan siapa yang bertanding di dalam pemilu itu. Lalu kemudian kalau di sebagian kalangan asatidz roja ada yang bolehkan pemilu, maka ketahuilah ini bukan memboleh-bolehkan. Meskipun saya pribadi lebih condong enggak nyoblos, tapi saya memahami mereka bukan memboleh-bolehkan yang enggak boleh. Mereka berjihad dengan apa yang mereka ketahui. Mereka bertanya kepada para ulama. Meskipun saya mengambil pendapat yang berbeda misalnya. Contoh yang lain misalnya ini berdakwah dengan kamera, tampil di TV. Di zaman Nabi tidak ada TV. Orang berdakwah tidak dengan media seperti di zaman ini. Lalu apa hukumnya? Bikin dakwah di YouTube, di Facebook, atau bikin saluran TV sendiri. Maka ada khilaf di antara para ulama, mereka berijtihad. Lalu kalau kemudian sebagian ustaz, dan tentunya yang masuk rojak pasti membolehkannya, karena kalau tidak mereka enggak mungkin nampil di situ. Lalu kemudian mereka membolehkannya, ini bukan memboleh-bolehkan yang haram, tapi berijtihad lalu kemudian memutuskan perkara tersebut boleh. Perkara foto di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas adalah meniru. Ada sebuah objek makhluk bernyawa ditiru dengan tangan. Jadi sebuah lukisan makhluk bernyawa. Tapi kalau foto, maka ada bukan unsur meniru, tapi hanya memindahkan seperti cermin. Makanya apa yang ada pada hasil fotonya dengan aslinya sama. Di mana letak tahilalatnya pun sama. Kalau kemudian ada yang membolehkannya, ini bukan memboleh-bolehkan yang terlarang, tapi berijtihad dengan apa yang mereka ketahui, dengan melihat merujuk kepada pendapat sebagian ulama, lalu memutuskan bolehnya. Gitu loh. Contoh yang lain misalnya menggunakan celana panjang. Apa hukum menggunakan celana panjang? Sebagian orang mengatakan jangan ngaji sama Ustaz Rojak karena Ustaz Rojak itu memboleh-bolehkan celana panjang. ini memboleh-bolehkan atau memang boleh? Gak bisa dibedakannya. Mana yang memboleh-bolehkan, yang aslinya tidak boleh, dengan mengerahkan ilmu untuk mengetahui hukum dari suatu masalah, lalu kemudian berkesimpulan bolehnya. Itu dua hal yang beda. Apalagi kalau masalah itu memang tidak ada di zaman Nabi, lalu membutuhkan ijtihad ulama, lalu para ulama al-sunnah pun berbeda pendapat di dalam masalah itu. Adapun celana panjang tadi, maka dibagi dua. Bila celana panjangnya tidak ketat, maka boleh. Saya dengar dari dengan telinga saya, tidak saya dengar dari orang. Langsung saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, bahwa menggunakan celana panjang selama tidak ketat, hukumnya boleh. Berarti keadaan yang kedua adalah celana panjang yang ketat, yang banyak dikenakan oleh sebagian ikhwan yang mungkin baru ngaji dan menggunakan celana-celana yang ketat. Maka ini dibagi lagi jadi dua keadaan. Bila menggunakan secara umum, maka pada hukum asalnya adalah makruh. Dan bila dikenakan di dalam sholat, maka mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam. Ini banyak yang saya tidak tahu, tidak paham pertanyaannya, maka saya buang saja. Bila berdialog dengan jin, lalu tanya, mana buhulnya? Apakah boleh? Boleh bila diyakini jinnya itu jujur. Masalahnya jinnya itu kebanyakannya tidak jujur. Orang Balikpapan bilang, pembotek. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perhimpunan Al-Irsyad? Di dalamnya ada Ustaz-Ustaz Salaf, seperti Ustaz Firanda, Ustaz Erwandi, dan lain-lain, yang sekarang juga mengeluarkan fatwa yang disepakati oleh Ustaz-Ustaz di dalamnya. Saya mendengar dengan telinga saya juga, tidak saya nukil dari orang. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi bahwa umat itu butuh fatwa. Dalam berbagai masalah yang dihadapi di zaman sekarang, umat kesulitan untuk bertanya langsung kepada para ulama karena keterbatasan bahasa, keterbatasan jarak. Dibutuhkan di sebuah negeri adanya yang semacam ini, yaitu sebagian orang yang mampu memberikan fatwa dalam suatu masalah. Hanya saja beliau berikan catatan, jangan sampai perhimpunan fatwa seperti ini menjadikan orang hizbi, yaitu suka dengan yang di situ saja, hanya mau menerima yang dari situ saja, lalu kemudian tidak mau menerima dari yang di luar mereka. Nah, meskipun nanti di dalam sebagian produk fatwanya bisa jadi kita berbeda pendapat. Adapun orang-orang yang duduk di dalamnya bukan orang-orang yang sembarangan duduk tanpa ilmu, duduk tanpa ada kafaah, tanpa kapabilitas ilmu. Ini yang saya ketahui, yang saya yakin. Adapun Ustaz Firanda, maka beliau sudah tidak di situ lagi. banyak pertanyaan nyebut-nyebut nama, jadi saya skip saja. Apakah wajib mengambil ilmu dari guru yang bersanad? Bila dapat guru bersanad, alhamdulillah. Tapi tidak wajib mengambil dari yang tidak bersanad. Apalagi kebanyakannya, sebenarnya asatidzah itu punya sanad, cuman tidak ngomong kalau dia itu punya sanad atau tidak. Atau bahkan dia punya sanad, tapi dia tidak hafal sanadnya. Apakah kewajiban yang diberikan Allah kepada Rasul beda dengan kepada umatnya Rasul? Di sebagian hukum memang ada yang khusus buat Rasul, sebagian lagi berlaku baik buat Rasul maupun umatnya. Contohnya Nabi SAW, contohnya hanya Nabi yang boleh beristri lebih dari 4. Umatnya haram beristri lebih dari 4. Sebatas yang saya ketahui, witir itu wajib bagi seorang nabi, sunnah bagi umatnya. Apa hukumnya memberi marga di belakang nama? Boleh saja, sekedar boleh. Si Regar, si Butar-Butar. Kalau di Saudi ada marga, misalnya Ruhaili, ada Syamari, ada marga Qahtani, dan hukumnya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, istri nama belakangnya nama suaminya. Paham ini? Tidak usah dikasih contoh. Bagaimana apabila makanan yang diberikan kepada bagaimana bila makanan yang diberikan orang yang datang ke rumah duka oleh tuan rumahnya disajikan kepada yang bertamu? Boleh insyaallah. Karena yang menyajikan aslinya siapa? Tamu juga. Ya, orang ada kedukaan. Kemudian pengunjungnya bawa makanan. Maka ini hukumnya boleh, termasuk bila disajikan kepada sesama pengunjung, sesama orang yang melayat. Nabi SAW mengatakan isna'u li'a li Ja'far ta'aman fa inna atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah oleh kalian makanan untuk keluarganya Ja'far, karena keluarganya Ja'far sedang ditimpa kedukaan yang menyulitkan atau menyibukkan hati mereka. Ini sunnah Nabi, bahwa orang yang berkunjung atau melayat orang yang meninggal, bawa makanan untuk keluarga yang ditinggal. Adakah pemahaman bahwa seorang muslim yang salah milih pemimpin maka dia kekal di neraka? Adakah pemahaman ini? Ada. Dari sebagian da'i berpemahaman khawarij, salah satunya yang suka ceramah di Namirah. Itu pernah ceramah di khutbah Jumat, kalau milih pemimpin salah-salah maka kekal di neraka. Orang ini gak ngerti pembatal keislaman. Orang kekal di neraka itu bila dia murtad, bila dia kafir. Sejak kapan ada pemahaman Ahlussunnah bahwa orang salah memimpin itu jadi kafir? Ngeramput. Tapi adakah pemahaman ini? Ada. Tapi yang menyebarkannya siapa? Bukan dari kalangan Ahlussunnah. saya seorang ikhwan yang suka maksiat di kalangan sendiri, di kala sendirian. Berikan saya nasihat agar saya tidak mengulangi dosa tersebut. Jauhi hal-hal yang bisa mengantarkan antum kepada maksiat tersebut yang kerap antum lakukan kalau antum sedang sendirian. Yang kedua, kalau antum sedang sendirian, cari kesibukan yang membuat antum terlupakan dari apa-apa yang sering membawa antum kepada maksiat tersebut. Yang ketiga, kalau itu semua tidak bisa, maka keluar antum dari tempat di mana antum sendirian, supaya antum tidak sendirian. Sebelum khotib naik mimbar, ada jamaah yang mengerjakan sholat 8 rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah intilar kata para ulama. Yaitu sholat sunnah jumlahnya tidak terbatas, dikerjakan sambil nunggu khotibnya datang. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu kepada ustadz yang dikenal ustadz sunnah tapi foto mesra dengan ahli bidah? Sikap antum adalah tidak usah ribut, kecuali antum mau menasihati yang bersangkutan. Kalau antum ingin meributkannya, maka jangan ribut di medsos, nanti rame. Fulan-fulan, saya kasih tahu, saya telepon langsung ustaz. Ada yang saya telepon-telepon dan diangkat, maka saya WA. Coba kalau lihat ustaz-ustaz, enggak ribut. Yang ribut di Facebook siapa? Jamaah. Bagus itu gini loh. Apa yang enggak ustaz itu lakukan, antum enggak usah selangkah lebih maju. Ya. Saya lihat di Facebook itu ada, saya hafal-hafal namanya, fulan, fulan, fulan, fulan. Bukan ustaz, tapi hari-hari isinya bantah membantah, bantah membantah, bantah. Gak ada lagi ahli bid'ah yang dibantahnya, bantah temannya. Hebat banget. Bantah-bantahan soal zakat lah, soal inilah, soal buaya lah, soal macam-macam. Kayak kurang kerjaan gitu loh. Ustaz-ustaz aja gak ada yang sampai segitunya. Kalaupun ada paling satu, dua, abis itu lepas sudah. Ini hari-hari, berhari-hari dikutik-kutik-kutik-kutik, screenshot, pasang, komentarin. Tadinya sempat dibulurkan namanya, belakangan karena saking jengkelnya, pasang juga namanya. Sebagian orang itu memang kelihatan motif-motifnya adalah pengen medsosnya rame. Makanya saya sampai pernah bilang, kalau antum bikin status-status agama, komen-komenan masalah agama hanya demi supaya status antum ramai, maka antum dengan Atta Halilintar itu cuma beda bandana. Antum peci, dia bandana. Antum ngaji, dia enggak ngaji. Dan antum enggak dapat apa-apa, dia miliarder. Itu doang. Toh kalau antum ramai Facebook antum, kalau ramai Instagram dan YouTube antum, toh antum juga gak bisa monetize kecuali endorse. Karena kalau antum monetize, berarti antum mempersilahkan iklan-iklan di YouTube untuk masuk semua ke video antum tanpa antum bisa saring. Kadang ada perempuannya, kadang ada musiknya. Maka akhirnya uang yang antum dapatkan dari hasil monetize itu adalah hasil dari membolehkan iklan yang isinya aurat dan musik. Buat apa antum hanya posting-posting seperti itu, hanya untuk sekedar meramaikan diri saja? bagaimana saya menolakkan ajakan kakak saya yang ngajak ngaji di Kilo. Saya enggak sebut angka 5 ya. Dulu saya bilang gini, ya enggak apa-apa, sama-sama ahlu sunnah. Yang penting antum kalau nanti ada bicara-bicara fitnah, enggak usahlah didengarin. Dulu saya bilang begitu. Sampai saya dapati ada banyak ikhwan yang akhirnya enggak bisa dia menyaring mana fitnah, mana bukan. Lalu ditelannya semua mentah-mentah tanpa ditabayunnya. Akhirnya dia seperti orang kacang lupa kulitnya. Ada ikhwan di sini dulu. Waktu SMA dia di masjid ini. Kenal sunnahnya bukan dari saya, tapi dari Ustaz Abdul Rahman. Coba-coba lari ke sono, pulang-pulang ke sini, enggak mau lagi datang ke sini. Apa alasannya? Karena kalau di sana semua orang bergamis, kalau di sini banyak yang bercelana. Padahal dulu kena sunnahnya dari sini. Ada ikhwan datang ke sini, dulu ngaji sama saya 2008-2009, dia ngaji sama saya 2 tahun. Ketemu saya di tempat wudu, kemudian saya tanyain, ngaji di mana? Ngaji di Kilo. Terus setelah ngobrol banyak, baru dia bilang, ya saya enggak mau lagi ngaji di sini. Dia enggak panggil lagi saya Ustadz, meskipun saya enggak minta, dia panggilnya Mas. Padahal dia kenal sunnah dari saya. Saya enggak mau lagi ngaji sama di sini, di Nasai. Saya WA, enggak usah kirimin saya apa-apa lagi, Mas. Orang-orang yang enggak kenal, yang kacang lupa kulit. Bukan juga kita ingin agar orang terima kasih sama kita, enggak. Kami ini dakwah untuk cari pahala buat kami. Bukan buat antum. Kata guru kami Syekh Abdul Aziz Sindi, wahai para dai, kalau kalian ini berpikir bahwa dakwah itu buat Allah, udah tidur aja. Maksudnya kalau ini buat apa ya? Buat agama ini, maka kamu tidur aja, istirahat. Karena sesungguhnya yang dakwah bukan cuma kamu, tapi kamu dakwah buat dirimu. Yaitu cari pahala-pahala buatmu nanti di surga, buat masuk surga. Maka kami enggak minta terima kasih dari siapapun yang ngaji sama kami. Bila dari teman-teman ini ada yang enggak mau ngaji lagi, itu urusan antum. Tapi kalau seandainya antum dapat informasi yang jelek tentang guru antum yang selama ini antum timba ilmunya, yang antum kenal sunnah darinya, maka bertabayunlah. Jangan langsung main, saya tinggalkan, saya enggak akan ngaji lagi, saya mau ke sana aja. Karena banyak fitnah yang disebarkan, tapi kadang orang awam itu enggak paham. Maka kalau berdasarkan pertanyaan tadi, saya katakan jangan ke sana. Saya khawatir nanti antum jadi tukang fitnah juga, sama seperti gurunya. Semua orang disikatnya, enggak ada lagi yang bisa disikatnya, temannya sendiri disikatnya. Maka mereka itu seperti amuba, belah diri. Pembelahannya belah diri lagi, pembelahannya ini belah diri lagi, yaitu pecah, pecahannya pecah, pecahannya si pecah, pecah lagi. Dan itu adalah kebiasaan. Apa hukumnya membaca ta'awudz dalam sholat? Misalnya terbesit pikiran sesuatu, lalu mengucapkan ta'awudz. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Orang yang terganggu di dalam sholatnya, maka dia menoleh ke kiri, lalu kemudian berludah, tapi ludah yang tanpa ludah, bukan khocuh. Nanti yang kiri antum melayang tangannya ke pipi antum. Tapi gini, itu namanya nafas. Apa namanya? Nafas. Min syarrin nafathati fil 'uqad. Menghembus. Seperti itu. Apakah bid'ah itu sejak zaman Nabi sudah ada, atau setelah Nabi meninggal baru ada bid'ah? Siapa yang bikin? Semasa Nabi masih hidup, maka segala sesuatu yang dikerjakan Nabi, diucapkan Nabi, dan yang ditetapkan Nabi atas perbuatan seorang sahabat, itu namanya sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Maka tidak ada perbuatan di zaman Nabi dari kalangan sahabat disebut dengan bid'ah, kecuali pendapat sebagian dai, seperti misalnya Ustaz Abu Somad yang mengatakan bahwa sholat sunnah wudhu yang dikerjakan oleh Bilal itu adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Nabi SAW bertanya kepadanya, apa amalanmu sehingga terompahmu kok ada di depanku di surga? Nabi enggak tahu, berarti Bilal bikin sendiri amalannya. Karena dia bikin sendiri berarti dia berbuat bid'ah. Dan ini adalah pendapat yang jelas ngawur. Karena definisi yang para ulama bahwa sunnah itu adalah segala perbuatan Nabi, af'alnya, kemudian akwalnya, perkataan-perkataan beliau dan takrir beliau kepada para sahabat. Dan baru-baru ini saya bikin status, seandainya kita katakan saja bahwa Bilal berbuat bid'ah, maka kita katakan bahwa bid'ahnya Bilal adalah bid'ah yang dilegalisasi oleh Nabi, karena nabinya masih ada. Adapun kita di zaman ini bikin bid'ah, siapa yang mau legalisasi? Anda? Maka jangan dengarkan pendapat-pendapat seperti ini. Apakah kultum tarawih bid'ah? Nabi SAW memang tidak pernah menyematkan antara isya dengan tarawih dengan sebuah kultum, atau tarawih dengan witir dengan sebuah kultum. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa tarawih termasuk di antara momen berkumpulnya kaum muslimin. Maka karena hanya sekedar memanfaatkan momen, maka itu hukum asalnya boleh, tapi jangan dirutinkan. Salah satu bentuk tidak dirutinkannya adalah membolongkan sebagian malamnya, atau bila ustadz yang terjadwal tidak datang maka tidak usah dicari penggantinya, karena Anda hanya sekedar memanfaatkan momen. Kalau ustadz yang nggak datang antum harus cari pengganti, itu namanya antum bukan memanfaatkan momen, tapi memang mengadakan secara khusus. Bisa dipahami ini? Sebagian orang mengatakan maulid Nabi itu pun memanfaatkan momen. Ya. Ini kan hanya memanfaatkan momen. Mumpung orang datang, jadi kita jelaskanlah sirah-sirah Nabi. Jadilah acara peringatan maulid Nabi. Mumpung orang datang ke masjid, kita jelaskanlah cerita tentang Isra Mi'raj dan hikmah-hikmahnya. Ini namanya memanfaatkan momen. Kalau orang awam bilang, iya juga sih. Apalagi kalau antum ditanya begini, antum panitia tarawih kan? Iya. Antum bikin kultum tarawih enggak? Iya. Nah itu memanfaatkan momen. Apa bedanya mulut Nabi Isra Mi'raj dengan kultum tarawih? Sama-sama memanfaatkan datangnya orang, lalu bikin ceramah. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih antum hadiah. 7 days. Satu coklat, satu strawberry. Kalau sampai salah, apa? Kalau maulid kan tiap tahun, sedangkan tarawih tiap tahun juga itu. Kalau tarawih kan orang datang memang buat tarawih, sedangkan maulid kan datangnya orang bukan untuk maulid. Ya, kalau yang maulid kan memang khusus buat maulid itu dan tidak ada dalil khusus tentang itu. Kalau saya jadi lawan debat antum dan saya jadi ahlul bid'ahnya, saya bilang, oh salah kamu. Ngomong itu benerin, oh, gitu-gitu. Oh, salah kamu. Saya tahu jurusan antum ke Gunung Sari gitu, dan sudah benar jurusnya. Cuman gak nyampe ke Gunung Sari, baru mentok di Gunung Guntur. Tapi saya tahu maksud antum ke situ gitu. Tapi ketika saya tanya balik, antum jadi terbelebet, apa ngomongnya jadi terbelit, akhirnya berubah jadi, tapi kan gak ada dalil khusus. Maulid tapi gak ada dalil khusus, tarawih tapi gak ada dalil khusus. Ayo, antum mau jawab apa? Kasih kesempatan satu lagi. Tifal. Kalau sholat tarawih, sholatnya ada dalilnya. Kalau maulid, sholatnya nggak ada dalilnya. Kalau sholat maulid, kalau maulid nggak ada dalilnya. Gini. Namanya memanfaatkan momen itu adalah ada sebuah perkumpulan. Ada momennya ngomong. Itu namanya memanfaatkan momen. Di mana kalaupun enggak ada ngomong-ngomongnya ini, kumpul-kumpulnya tetap ada. Saya tanya. Kalau orang enggak ada ceramah tarawih, orang tetap akan datang ke masjid atau iya atau enggak? Jawab dulu. Tetap. Sedangkan kalau Maulid Nabi diadakan, orang yang mau acara yang enggak ada, maulidnya ada atau enggak ada? Ada atau enggak? Ulang. Ada undangan enggak ada undangan dah. Di mana orang tahu bahwa tarawih itu ada nanti malam. Ada ceramah enggak ada ceramah, orang tetap datang, betul? Sedangkan Maulid Nabi enggak ada undangan, orang enggak akan datang, betul? Berarti itu bukan memanfaatkan momen namanya. Tarawih itu orang sholat, itu tujuannya. Mumpung ada yang ngumpul, ada yang ceramah, gitu loh. Sedangkan Maulid Nabi nggak ada kegiatannya, nggak ada juga orang ngumpulnya. Memang orang tujuannya datang buat dengar itu ceramah. Itu namanya bukan memanfaatkan momen, niat. Jangan dengarkan ustadz-ustadz yang suka melengkalkan bid'ah dengan dengan berbagai syubhat, dan belajarlah antum dengan belajar sunnah. Karena kalau antum belajar sunnah, insya Allah sekuat apapun syubhat bid'ah, dia lebih lemah dari sarang laba-laba. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan ulama bid'ah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan thalibul ilmi sunnah. Setiap bid'ah pasti ada celah untuk membantahnya, pasti ada sisi kelemahannya. Bagaimana hukum mengambil pemberian uang dari orang menitipkan barang di tempat kita kerja? Barang yang dititipkan harga pokoknya dari penitip 140.000, harga jualnya 150.000. Keuntungan tersebut 5.000-nya untuk karyawan, 5.000-nya untuk toko. Apakah halal? Sedangkan di laporan tetap 140.000. Kalau diizinkan oleh pemilik toko boleh, bila tidak diizinkan maka tidak boleh. bagaimana caranya mengusir jin yang bermukim di pohon yang suka mengganggu orang dan membuat orang-orang jadi syirik? Bakar pohonnya, tebang, seperti sahabat Khalid bin Walid yang ditugaskan oleh Nabi untuk menebang Uzza. Antum tahu Latta, Uzza. Uzza itu apa? Pohon. Uzza itu adalah pohon di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, pohon itu bisa ngomong. Kalau orang bersemedi di situ, ini pohonnya rimbun, ada tiga batangnya, tiga batang besarnya dari bawah itu, cabangnya tiga. Di atas-atasnya itu ada tirai-tirai, dibuatkan rumah-rumahan oleh orang-orang kafir di zaman dahulu. Ketika Nabi SAW datang, pohon ini akan ditumbangkan karena orang, karena pohon ini termasuk di antara sesembahan di zaman itu. Uniknya, pohon ini bisa ngomong. Maka Nabi SAW utus Khalid bin Walid untuk datangi pohon itu dan menebangnya. Setelah ditebang, Khalid balik kepada Nabi, lalu Nabi tanya, "Kau apakan tadi ditebang? Ada sesuatu?" "Enggak ada." Nabi bilang, "Balik lagi, ada yang kurang di situ." Rupanya ketika didatangi lagi lalu ditebang-tebang lagi, maka keluarlah jin perempuan rambutnya panjang yang selama ini berbicara, yang membuat orang-orang di zaman dahulu melakukan kemusyrikan dengan menyembah pohon tersebut karena dia bisa bicara. Maka kalau ada pohon-pohon seperti ini, maka pohonnya diapakan? Ditebang. Kalau orang kafir berdoa kepada Tuhannya dan doanya terkabul, siapa yang mengabulkan doanya? Kalau orang kafir berdoa dan doanya terkabul, maka siapa yang mengabulkan doanya? Jawabannya, semua yang dilakukan oleh makhluk itu termasuk makhluk Allah, termasuk perbuatan hamba. Dan Allah yang menakdirkan apa yang diinginkan si orang kafir itu terkabul. Tapi ketahuilah, itu bukanlah karena Allah mengabulkan doa mereka, tetapi istidraj yang Allah berikan kepada mereka. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Makanya kalau orang kafir mau tanding bola misalnya, mereka kan kadang berdoa dulu supaya menang. Menang atau tidak akhirnya? Pasti ada yang menang di antara mereka. Itu bukan pengabulan doa, tetapi istidraj dari Allah untuk mereka. Ada tetangga bilang Allah itu tidak adil. Kalau adil, maka kalau memang Allah adil, kenapa ada orang miskin dan kaya? Kenapa enggak semuanya miskin aja atau kaya sekalian? Masalahnya adil itu tidak mesti sama rata. Bila adil itu sama rata, maka justru enggak adil. Antum usia 40 tahun. Sejak fresh graduate antum dari S1, antum sudah punya experience 15 tahun. Antum masuk di sebuah perusahaan, ada anak fresh graduate umurnya 24 tahun, sama antum gajinya sama. Adil atau tidak? Justru tidak adil. Dan adil itu memang tidak mesti sama rata. Nanti kalau dia tanya, kenapa lalu Allah ciptakan ada yang miskin dan ada yang kaya? Maka bilang sama dia, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Kamu yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Ada orang-orang miskin datang kepada Nabi dalam hadis Bukhari. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang kaya sholat, kami puasa, orang kaya puasa, tapi orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Maka Nabi memberitahukan tentang zikir yang bisa menyamai amalannya orang kaya dalam sedekah mereka. Maka mereka pulang dengan membawa amalan yang diajarkan Nabi untuk mereka. Tapi ternyata amalan orang miskin ini bocor di telinganya orang-orang kaya. Maka mereka bilang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan zikir yang kemarin sudah bocor, orang kaya pun melakukan zikir yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yuti ma yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan takut. Untuk yang miskin, maka dia lebih cepat masuk surga dari yang kaya. Yang kaya terhambat karena setiap dari rupiah yang dia punya akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang miskin, alhamdulillah langsung masuk. Yang miskin, kalau di hari lebaran justru dapat uang, dapat beras, ya kan? Sedangkan yang kaya repot ngitung satu persatu duitnya mana, di rekening yang mana, berapa, kalkulasi lagi berapa. Bagaimana cara menasihati teman ketika teman kita nasihati orang tapi kita nasihati dia merasa paling benar? Ada teman suka nasihatin orang tapi kalau dinasihati marah, maka ini orang umumnya orang egois dan orang sok tahu biasanya. Beda khurafat dengan tatoyur. Khurafat itu keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki landasan dalam agama dan bisa mencakup keyakinan baik maupun keyakinan sial. Sedangkan tatoyur umumnya hanya keyakinan sial. Kalau ada gagak di atas rumah, besok ada yang mati. Kalau mimpi giginya copot, maka besok mati. Bila kepala kejatuhan sapu, maka besok mati. Apalagi? Bila anak tidur tengkurap depan pintu, mama mati. Ini keyakinan-keyakinan apa? Sial. Sedangkan khurafat bisa jadi sial, bisa jadi tidak. Contoh khurafat tapi enggak sial. Misalnya khurafatnya tukang kulu-kulu. Itu kalau dia bilang kulu-kulu dan ternyata hujan, maka untunglah dia hari itu karena sudah dibayar upahnya tapi enggak kerja. Ini khurafat tapi nguntungin. Apa hukumnya berjualan online dengan sistem dropship? Gini aja, saya kasih tahu yang halal. Kalau antum jualan online, antum belum punya barang, maka yang halal itu begini. Pilih. Antum beli dulu. Sudah jadi punya uang antum, antum kirim dulu ke si produsen aslinya atau distributor besarnya. Sudah punya antum, baru antum kirim ke orangnya. Jadi antum bayar dulu. Atau pilih yang kedua, bilang sama orangnya, saya itu gak punya barang, saya cuma jualan online. Kalau mau transfer dulu uangnya full. Sudah transfer uangnya full, baru saya kirimkan barangnya. Saya belikan ke produsennya, kita kirim ke tempat Anda. Tapi tentunya kalau antum gak dikenal, orang gak akan mau. Kalau antum dikenal, baru orang mau. Yang ketiga, bilang sama produsennya, jadikan saya agen, tertulis maupun tidak tertulis. Kalaupun hanya terucap enggak masalah. Anda adalah agen kami. Berarti kami adalah perwakilan Anda. Paham? Beli dulu. Jadi wakil atau bilang bahwa antum itu sebenarnya enggak punya barang, tapi antum carikan barangnya. Soalnya kalau jelasin dropshipnya lama nanti. Bagaimana cara menjelaskan ke keluarga soal musik itu haram? Antum kasih mereka YouTube saya, judulnya Ditantang Debat Musik oleh Dery Sulaiman. Keluarga saya bilang Nabi menyebarkan agama dengan musik. Bilang sama keluarga antum, pastikan lagi dalilnya betul atau tidak. Jangan-jangan antum cuma latah aja dengerin omongan-omongan kayak orang-orang seperti yang saya sebut namanya tadi. Cuman dengar-dengar-dengar, tinggal ngucap-ngucap, ikut-ikutan, latah. Tapi tidak betul-betul mengecek tentang dalilnya. Ustadz, pemerintah melarang menjual bensin ecer. Betul. Betul. Hah? Pastikan dulu. Baru saya jawab. Pastikan dulu ada undang-undangnya betul atau tidak. Bila memang dilarang, tanya lagi nanti. Bagaimana mengadopsi anak dalam Islam? Jawabannya, mengadopsi itu boleh asalkan antum penuhi syarat-syarat. Kalau seandainya anak laki gini, antum mau mengadopsi anak, kalau ada jalur nasabnya silakan. Misalnya antum adopsi anaknya kakak kandung, adik kandung, berarti ini keponakan. Kalau keponakan tidak ada masalah. Tapi tinggal dilihat jenis kelaminnya. Kalau yang punya anak adalah saudaranya suami, berarti cari yang perempuan. Kalau yang punya anak adalah istri, berarti cari yang anak laki-laki. Paham ini? Karena kalau nanti beda jenis sama yang bukan si saudaranya, nanti jadinya enggak mahram. Kalau seandainya tidak ada jalur nasab, berarti antum harus pakai persusuan. Kalau pakai persusuan, maka ada tiga syaratnya. Menyusunya 5 kali, satu kalinya sampai kenyang, dan masa penyusuannya di bawah usia 2 tahun. Dan dilihat lagi jenis kelaminnya. Bila anak adopsinya adalah laki-laki, berarti harus bisa disusukan kepada saudarinya si istri. bila anak yang tersedia adalah perempuan, maka harus bisa disusukan kepada yang bisa nanti menjadi jalur jalur nasab kepada si suami. Apakah apa hukumnya wanita suntik hormon dengan niat agar bisa menyusui anak adopsi sehingga jadi mahram? Kalau memang bisa untuk memancing susunya, ya silakan aja. Asalkan nanti betul-betul keluar susu ASI, alias dari payudaranya si perempuan. Apakah pengumuman imam, muazin dan saldo saat sholat Jumat adalah bid'ah? Jawabannya iya, dan enggak penting. Kalau Anda merasa penting, Anda bisa pengumuman sebelumnya. Misalnya ada papan pengumuman secara tertulis, enggak perlu diumumkan. Karena siapapun nanti yang naik, toh orang itu juga yang akan berdiri di hadapan Anda. Bolehkah menghajar kepala keluarga, menghajar ya, bukan hajar, menghajar kepala keluarga yang tidak membantu nafkah, yang cari nafkah adalah istrinya? Kalaupun antum hajar, maka enggak akan selesai. Yang bagus adalah nasihati si suaminya itu. Kalau antum enggak bisa nasihati, antum cari ustadz yang bisa nasihati. Dulu di Balikpapannya ada akhwat. Akhwat itu yang cari nafkah, suaminya enggak. Istrinya itu intinya jualan. Dan ngadu ke saya kalau jualan itu sering digodain oleh pembeli. Terus dia minta tolong, "Tolong Ustaz, suami saya ini bagaimana?" Akhirnya singkat kata waktu itu suaminya dinasihati, dan akhirnya suaminya mencari kerja. Kalau antum tidak sanggup nasihati, bilang kepada ustadz yang kira-kira mau didengar nasihatnya oleh si suami. Menghajar tidak ada manfaat, menasihati itu yang akan mengubah keadaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.